Bayang-bayang dalam hening, dalam kerinduan, ku dapati puan menangisi hujan, meratapi hujan. Bukan bersedih, tapi kerinduan yang manis. Sedari tadi ku ingin memeluk, ku ingin mendekap erat. Puan asik dengan hujan, puan sedang mengenang-enang, puan sedih juga riang di setiap hujan datang, di setiap hujan datang, puan selalu seru bermain dengan hujan. Hai hujan lagi main dengan hujan.